Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Allahümme salli ve sellim mübarek ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve barakatuh. Elhamdülillah, dengan nikmatnya kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, berkumpul lagi dalam secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sampai saat ini kita sudah masuk ke bab mujibatul ghusli, yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi janabah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. ومنها إنزال المني ومنها أي من أسباب الغسل. Daripada hal yang mewajibkan mandi janabah, inzalul mani, keluar air mani. Berarti ini sebab yang kedua. Sebab yang pertama, iltiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan, ay yu'abbaru anhu bil jima, atau juga yang sering disebut oleh ulama dengan istilah jima begitu. Yang kedua, inzal al-mani. Jadi ulama membedakan antara jima dengan inzal, keluarnya air mani. Karena bisa saja orang keluar air mani tanpa jima, dan mungkin saja orang jima tanpa keluar air mani. Maka itu dua-duanya adalah hal yang membuat dia berhadas besar, wajib mandi janabah. Jadi dibedakan nomornya. Wa minha, di antara hal yang membuat orang wajib mandi janabah, inzalul mani, keluarnya air mani. Famata kharajal mani ahlan fa'zul kifli wa mata khar famata kharajal mani, dan kapan pun air mani itu keluar, wajibal ghuslu, maka wajib mandi janabah. Sawaun kharaja minal makhrajil mu'tad, baik itu kharaja, keluarnya minal makhrajil mu'tadi, daripada tempat keluar yang mu'tad, yang biasa, yaitu melalui kemaluan kita. Walaupun sebenarnya enggak biasa, dalam arti bahwa kita itu sering melihat majra ay makhraj al-mani itu seperti makhrajil baul, padahal makhrajil baul dengan makhrajil mani itu berbeda kan gitu. Jalur kencing sama jarum air mani itu berbeda. Jadi tempat biasanya adalah tempat di mana keluarnya air kencing, tapi bukan seperti itu detailnya, kan gitu. Keluar, baik itu keluar dari lubang yang biasa air mani itu keluar, aw min sukbatin fi sulbi, atau keluar dari sukbah, lubang, bolong, fisulbi, di tulang belakang. Ini saya belum detail mengetahui dari sisi medis apakah bisa kemudian air mani keluar dari tulang belakang. Wallah. Sawaun, apa baik itu keluar kharaja, keluar minal makhrajil mu'tadi, dari air, dari tempat keluar yang biasa, au min sukbatin, atau dari sukbah, dari lubang, fisulbi, dari tulang belakang, awil khasyah, awil khasyati, al khasyah, khasyah apa, tapi yang saya baca khasyah. Khasyah itu yang di bawah kemaluan tuh. Ya, khasyah itu ada dua. Apa namanya, itu buah zakar kalau bahasa halusnya. Kalau dalam bahasa kamus KBB itu bukan buah zakar, tapi Malah kamus babe itu kurang enak tuh nyebutnya. Gitu. Khasyyah itu buah zakar. Alal madhabi menurut pendapat madhab. Jadi dari manapun air mani itu keluar, kalau memang dia betul air mani, maka wajib mandi janabah. Baik keluarnya lewat lubang yang biasa atau lubang yang tidak biasa. Kalau itu cirinya sesuai dengan apa yang disebutkan sebagai ciri air mani, maka dia wajib mandi janabah. Nanti kita sebutkan ini cirinya. Wal asru, ai dasarnya, argumennya, dalil kenapa kemudian air mani menjadi pewajib mandi janabah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu wajib minal ma'i daripada air. Nah, ini min khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu punya apa namanya yang biasa disebut oleh ulama jawami'ul kalim. Beliau mengucapkan satu dua buah kalimat pendek tapi punya makna yang sangat panjang. Artinya Nabi Muhammad bisa meringkas makna ibarat istilah yang panjang itu menjadi lebih ringkas dan semua orang paham. Gitu. Itu karakternya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal ma'u, sesungguhnya al-ma, air, maksudnya airnya wajib, maksudnya mandi janabah. Wajibnya air yang diguyur kepada seluruh badan, yaitu mandi janabah, minal ma'i, itu wajib daripada minal ma'i, daripada air yang keluar dari dua, dari lubang kemaluan, yaitu mani. Wakilah, ada beberapa ulama menyebutkan hadis ini mansukh, innamal ma'u minal ma', hadis ini mansukh, dinasukh oleh hadis idzal taqal khitanan. Tapi kan sama aja. Artinya kalaupun ini dihapus, kita bilang ya hapuslah enggak apa-apa. Ini kita enggak pakai lagi. Cuman untuk keluar air mani kita pakai hadis idzal taqal khitanan. Karena min madzinnat kan gitu. Salah satu madzinnat khurujil mani iltiqaul khitanain. Jadi ya dalil itu bisa dipakai untuk jima, bisa juga dipakai untuk keluar air mani gitu. Kalau emang bilang ini hadisnya mansukh gitu. Tapi sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini mansukh dengan hadis idzal taqal khitanaini. Ya kalaupun dihapus ya enggak ada masalah. Kita bilang air mani tetap membatalkan apa membuat orang berhadas besar sehingga dia wajib mandi janabah. Dalilnya dari mana deh? Idzal taqal khitanan, karena idzal taqal khitanan kan madzinnah. Madinatu khurujil mani. Sawa'un, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sawa wa sawa'un kharaja fil yakhzati, itu sama saja wajib mandi janabah, baik keluarnya kharaja fil yakhzah, keluarnya ketika dia sadar terjaga matanya melek bangun begitu, awin naumi, atau keluarnya ketika dia tidur. Wasawa'un kana bisyahwatin, baik itu keluarnya bisyahwah dengan syahwat, au ghairiha atau tidak dengan syahwat. Waqad yakhrujul mani bighairi syahwat, bisa saja air mani keluar tanpa syahwat. Li'itlaqil khabar, karena mutlaknya khabar. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tadi innamal ma'u minal ma', wajib mandi janabah daripada air mani, itu tidak membedakan apakah ada syahwat atau tidak ada syahwat, pokoknya air mani keluar wajib mandi janabah. Tsumma lil mani, kemudian dijelaskan nih. Walaupun kitab Imam Taqiyuddin Ahli Sunnah ini agak telat jelasin mani ya, karena beliau ini udah nyebutin mani di bab nawaqidul wudu, di mana kharaja kullu ma kharaja min ahadis sabilaini, segala sesuatu yang keluar air, segala sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan depan dan belakang itu membatalkan wudu ilal mani. Mestinya di situ tuh beliau jelasin ya apa itu air mani. Tapi beliau baru jelasin di sini. Ya suka-suka dia lah kitab-kitab dia. Tsumma lil mani salasu khawas, kemudian lil mani, air mani itu lahu, punya salasu khawasin, punya tiga karakter, punya tiga ciri. Yatamayyazu biha 'anil mayyit, yatamayyazu biha 'anil madhi wal madhi, yang membedakan biha, dengan tiga ciri tersebut membedakannya 'anil madhi, daripada madhi, wal wadi dan juga wadi. Madhi dan wadi kita sudah bahas ya. Artinya kita sudah selesaikan pembahasan itu. Ciri-cirinya di pertemuan sebelumnya tentang kullu ma kharaja minas sabilaini mubtilun lil wudu aina kidun lil wudu. Semua yang keluar dari lubang kemaluan itu batalin wudu. Kita sudah bahas di situ tentang al madhi dengan wadi. Ahaduha yang pertama, salah satu cirinya air mani yang pertama, rahu raihatun karaihatil ajini wa tal'i madama radban. Lahu air mani itu punya raihah aroma karaihatil ajini, aromanya seperti aroma ajin. Ajin itu adonan roti, tepung terigu yang mau buat jadi roti dicampur sama air, diaduk-aduk. Nah, itu punya aroma yang seperti itu, watal dan tol, saya enggak tahu ini tol apa gitu. Malaka bitol itu kata guru saya gitu. Malaka bitol. Al-muhim anna al-mani idza kana radban raihatuka raihatil ajin. Malaka bitol kata gitu. Ente udah enggak ngurusin tol apa. Pokoknya air yang namanya air mani kalau in kana madama radban, kalau dia masih basah, maka baunya baunya seperti ajin, seperti adonan roti. Dia enggak usah ngurusin apa itu tol. Yang penting kalau itu masih basah, baunya kayak bau ajin udah beres. Itu. Itu kata guru saya begitu. Jadi enggak usah peduli apa itu tol gitu. Yang penting raihannya baunya seperti bau adonan roti gitu ya. Ketika masih basah. Adonan roti yang menyengat ya. Kalau beberapa sekarang nih saya lihat adonan roti ini kurang menyengat, dalam arti ya baunya biasa-biasa aja gitu. Nah dulu tuh saya rumah di Tegal Alur Jakarta Barat tuh, rumahnya dekat ada pabrik roti gitu. Kita tiap hari itu nyium adonan roti gitu, karena pabriknya di tengah pemukiman gitu. Pabrik roti dulu ada. Dulu sekarang udah nggak ada, udah bangkrut, udah kemana tahu. Fa idza jaffa itu kalau lagi basah. Fa idza jaffa kalau sudah kering itu air mani, asbahat raihatuhu, aromanya berubah menjadi raihatal baidi, seperti baunya berubah menjadi bau baid, bau aroma telur gitu. Aromanya menjadi aroma telur, dan kita tahulah semua yang namanya punya kayak gimana gitu ya, apalagi orang yang udah nikah. Fa idza jaffa ashbahat raihatuhu raihatal baydi, kalau dia kering ashbahat raihatuhu, baunya berubah menjadi raihatal baydi, baunya telur. Atsaniyatu yang kedua, at-tadaffuqu bidafa'atin. Ini kalau teks atau kitabnya ada yang keliru, ini bukan ya dafa'at tapi bi, ini bukan ya. At-tadaffuq bi ini ya, ada beberapa kitab saya pakai huruf ya nih, salah nih. At-tadaffuq keluarnya bitadaffuq, tadaffuq itu muncrat. Keluarnya dengan cepat bidafa'atin, dengan muncratan yang tidak sekali muncratan tapi banyak dafa'at, 1, 2, 3. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat ini At-Tariq ya, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma tariq. Kemudian ini ayat keberapa, min ma'in dafik yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Gimana ayatnya? Alam tara kaif, aduh ayat sebelumnya apa saya lupa, mimma indafik, jadi dari air yang terpancar, tahukah kamu bagaimana manusia itu diciptakan, khuliqa mimma indafik, diciptakan dari air yang muncrat, dari air yang terpancar, yakhruju min baini sulbi wat taraib, dia keluar daripada antara tulang punggung dan at taraib. Saya lupa itu at-taraib artinya apa. Jadi cirinya air mani, pertama baunya seperti bau adonan roti jika basah, kalau kering seperti baunya telur. Yang kedua keluarnya bitadaffuq, keluarnya dengan memancar. Atsalisatu yang ketiga, at-taladzuz bikhurujihi, ada rasa kenikmatan yang dirasa, bikhurujihi ketika air mani itu keluar, wasti'qabuhu futuru zakari, dan istiqabuhu pasca keluarnya istiqabu al-khuruj, setelah keluarnya air mani, futuru zakari, di apa terjadi futuru zakar, lemahnya kemaluan gitu. Jadi kemaluan yang setelah kemaluan yang telah mengeluarkan air mani, setelah air mani itu keluar dia jadi futur, jadi lemah, hilang lagi gairahnya gitu. Wan kisaru syahwat, dan hilang syahwatnya. Jadi syahwatnya sudah memuncak, puncaknya itu keluar dengan air mani. Ketika air mani itu keluar, syahwatnya sudah turun lagi. Nah, kita yang kawin, yang udah pada nikah ngerasain tuh. Itu tiga ciri air mani. Yang pertama, dia keluar baunya seperti bau adon roti kalau basah, kalau kering baunya seperti bau telur. Yang kedua, yaitu ketika apa namanya keluar habis tadafuk. Yang ketiga, tadafuk muncrat. Yang ketiga adalah keluarnya dengan rasa nikmat, bisyahwat, ada syahwat. Keluar dengan rasa nikmat, dan setelah keluar ada futur, zakarnya atau kemaluannya menjadi lemah dan syahwatnya juga sudah hilang. Walau yushtaratu ijtima'ul khawasi, dan tidak disyaratkan. Jadi untuk dikatakan air mani itu harus tiga-tiganya ngumpul, tidak disyaratkan ijtima'ul khawas, berkumpulnya tiga karakter tadi. Bal takfi wahidatun fi kaunihi maniyan bila khilaf, akan tetapi cukup satu saja ada ciri dari tiga tersebut, fi kaunihi maniyan, untuk dikatakan mani bila khilaf, dan itu tidak ada perdebatan ulama. Jadi untuk dikatakan air mani itu tiga-tiganya enggak mesti ngumpul, salah satunya muncul maka kita sebut itu sebagai air mani bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Wal mar'atu karrajuli fi dzalika, dan perempuan itu sama seperti laki-laki dalam hal air mani. Jadi perempuan juga keluar air maninya. Alal rajih, menurut pendapat yang rajih, fi raudhati, dalam kitab Raudhat Imam Nawawi Raudhatut Talibin. Wa qala fi syarhi Muslim, dan dikatakan dalam kitab Syarah Muslim Imam Nawawi, la yushtaratu tadaffuqu fi haqqiha. Jadi tiga ciri tadi itu ciri air mani untuk laki dan perempuan. Cuman yang perempuan ada satu ciri yang tidak ada, yaitu at-tadaffuq, keluarnya dengan memancar, muncrat. Nah, air maninya perempuan tidak begitu keluarnya. Wat Imam Nawawi ya, padahal Imam Nawawi itu belum kawin. Makanya kita apa namanya? Saya dulu belajar pernah punya guru masyhur ya, dosen UIN tuh, profesor, mengatakan beliau agak kurang serak kalau bahas bab nikah dari kitab Minhajut Talibin, dari kitab Raudhatut Talibin. Pokoknya kurang serak kalau bahas kitabnya Imam Nawawi masalah nikah begitu. Karena Imam Nawawi itu belum nikah. Masalah perempuan, masalah haid, masalah itu jangan dari kitab Minhajut Talibin, kata dia. Karena Imam Nawawi belum menikah, jadi kurang serak dia beliau itu. Masih ada sampai sekarang tuh profesor di UIN, masyhur ya, perempuan. Dan beliau doktor pertama dari Mesir. Doktor perempuan Indonesia pertama dari Mesir. Dulu yang pertama beliau, yang kedua kan Dr. Faizah Shibro Malisi. Nah, beliau doktor kedua. Ceritanya begitu, sejarah yang kita dapat begitu. Waqala fi syarhi Muslim, dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, ma yusyaratu tadaffuqu, tidak disyaratkan at-tadaffuq, keluar memancar, fi haqqiha, bagi perempuan. Wa tabi'a fi Ibnu Salah, dan pernyataan ini diikuti oleh Imam Syekh Ibnu Salah. Ibnu Salah ulama abad ke-7 dari kalangan Asy-Syafi'iyah, beliau sekaligus juga ilmu muhaddits, ahli fikih, beliau juga ahli hadis. Beliau punya kitab Ulumul Hadis. Ulumul Hadis yang kemudian disebut dengan istilah Muqaddimah Ibnu Salah. Kalau kita fikirnya, beliau punya kitab Syarh Al-Wasit, Syarah Wasit Imam Al-Ghazali. Beliau penulis, Imam Ibnu Salah nulis Syarah Al-Wasit Imam Al-Ghazali. Far'un, cabang masalah. Lau tanabbah min naumihi, kalau dia bangun dari tidurnya. Lau tanabbaha, kalau dia bangun min naumihi, dari tidurnya, falam yajid illa thaqanah, dan dia tidak menemukan illa thaqanah wal bayat, kecuali tebal dan putih. Itu sering ya kita begitu ya. Bukan sering, maksudnya kita kenal itu ciri itu. Jadi setelah keluar air mani, Kemudian kita tinggal tidur. Setelah kita tinggal tidur, itu air celana, kain, pakaian yang kena air mani kita itu kalau udah kering jadi tebel dia, keras gitu ya. Itu sakhana gitu. Wal bayad dan putih. Fala ghusla, maka tidak ada wajib mandi janabah bagi dia. Li'anna al-wadi, karena sebab wadi, syarakal mani fi sakhana. Karena bisa saja itu adalah wadi. Li'anna al-wadi, karena wadi itu syarakal maniya fi sakhanati wal bayat. Itu sama cirinya dengan air mani. Fi sakhanati, dalam ketebalan, wal bayat dan putih. Jadi sakhana dan bayat, tebal dan putih itu adalah ciri yang sama dimiliki oleh al-wadi. Cuman bedanya wadi tanpa syahwat, tanpa tadafuk, air mani syahwat dengan tadafuk, kan begitu. Bal yutakhayyar, bal yatakhayyar baina ja'alatihi wadiyan aw maniyan 'ala al-madhhab. Jadi ketika orang bangun tidur kemudian dia dapat ini di celananya tuh ada sakhana, ada tebel putih. Ini apa ya? Air mani walam yadhkur ihtilaman, tapi dia enggak ingat semalam apa mandi apa mimpi basah, kan enggak. Jadi dia enggak ingat itu. Artinya dia bangun tiba-tiba menemukan celananya itu ada sakana, ada kekerasan. Ada kekerasan. Ada yang tebal dia, ada yang mengeras di celananya, kemudian putih. Dan dia enggak tahu itu air mani apa bukan. Nah, maka kata ulama mazhab apa? Bal yatakhayyar. Dia dibelikan pilihan. Al-qararu ilaika. Keputusannya ada pada ente sendiri. Baina ja'alatihi wadiyan, antara dia menjadikan itu wadi au manian, atau dia menjadikan ini mani. Jadi ketika dia bangun nemuin tebel, ah ini wadi, ya berarti dia enggak usah mandi, tapi dia wajib cuci itu baju karena bajunya ada najisnya, dia juga cuci kemaluannya karena keluar air mani, keluar wadi, najis kan begitu. Tapi kalau dia, wah ini mani nih, ya udah mandi wajib janabah. Mandi wajib lah gitu. Adal madhab, menurut pendapat madhab. Jadi diserahkan kepada orang tersebut. Dia pilih, ente mau jadi ini air mani apa air wadi gitu. Kalau wadi cuci bajunya, ini najis, ente wudhu aja. Kalau mani yang gak usah cuci gak ada masalah. Cuman kan lengket tuh gak enak kan gitu. Tapi ente wajib mandi janabah. Walau iktasar, kemudian dia jadikan itu air mani. Contoh ini, contoh masalahnya. Walau iktasala kemu, walau kalau seandainya dia mandi. Artinya kan dia menjadikan air yang tadi, bekas yang tadi sebagai air mani. Kemudian kalau saja dia mandi janabah, thumma kharajat, kemudian keluar minhu daripada kemaluannya baqiyah, sisanya keluar lagi. Jadi masih ada air mani yang ngumpul di kemaluannya kemudian keluar lagi ketika dia selesai mandi. Wajib al-ghusl tsaniyan, maka dia wajib mandi dua kali, wajib mandi lagi. Bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Sawa'un kharajat qabla al-bauli, itu sama saja. Kharajat qabla al-bauli, apakah itu sisanya keluar sebelum dia kencing atau ba'da, atau setelah dia kencing. Walau ra'al maniya, kalau seandainya dia melihat air mani, fi thawbihi, di bajunya, au fi firashin, atau di kasur, di tempat tidur, la yanamu fihi ghairuhu, yang tidak ada orang tidur selain dia. Ini baju cuman dia doang yang pakai, celana cuman dia doang yang pakai, kasur cuman dia doang yang tidurin, ini bantal cuman dia doang yang pakai. Kemudian di situ dia melihat air mani. Walam yadhkur ihtilaman, tapi dia enggak ingat apakah dia mimpi basah atau enggak semalam itu. Lazimahul uslu, maka dia wajib mandi janabah ala sahihil mansus, menurut pendapat yang sahih. Al mansus yang itu sudah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau disebut al mansus berarti itu perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ala sahihil mansus. Kenapa? Karena muncul dua hal. Pertama, keyakinan adanya air mani, bukti air mani itu ada, yaitu ada bekasnya itu gitu. Cuman dia enggak ingat kapan ihtilam. Tapi yang jadi problem gitu, pakaian ini enggak ada yang pakai selain dia gitu. Kasur ini enggak ada yang tidur selain dia. maka satu-satunya kemungkinan air mani itu keluar ya dari dia, maka dia wajib mandi janabah. Tapi kalau baju ini dipakai oleh orang lain juga, artinya joinan gitu ya, ya namanya anak kos-kosan gitu, kasurnya juga dipakai oleh orang lain, karena mungkin saja air mani itu muncul daripada orang lain bukan dari dia, maka tidak wajib mandi janabah. Tapi kalau dia doang yang pakai kasur itu, bajunya juga dia doang yang pakai baju itu, dia wajib mandi mandi janabah. Ala sahihil mansus, menurut pendapat yang sahih dan dimansuskan, dinaskan oleh Imam Syafi'i, alladzi qata'a bihil jumhur, dan ini yang ditegaskan oleh jumhur ulama Syafi'iyah. Artinya jumhur ulama sepakat ini. Wa qala al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan, Imam Al-Mawardi ini kita punya kitab dua ya, Al-Hawi Al-Kabir yang besar, Al-Hawi dengan Al-Iqna, matan Al-Iqna. Wa qala al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan, hadza idza kana al-mani fi batni thawb. Ini Imam Al-Mawardi apa istilahnya? Membuat lebih spesifik lagi. Idza kana al-mani fi batni thawbi, kalau air mani itu ada di dalam bajunya, fa in kana fi hadza ai, ini si apa namanya, orang yang wajib mandi janabah ini kalau air maninya ada di dalam bajunya begitu. Fa in kana fi dhahirihi, akan tetapi kalau air mani itu ada di luar, jadi kan kita tahu ya air mani itu, nah, ini bajunya, kemudian ini air mani ini muncratnya dari dalam apa dari luar gitu. Kalau itu dari dalam maka dia wajib mandi janabah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau dari luar, fala ghusla alaihi, maka tidak wajib mandi janabah. Lihtimali isabatihi min ghairihi, karena lihtimal ada kemungkinan isabatihi itu terkena min ghairihi dari orang lain. Jadi bisa saja air mani itu keluar dari orang lain bukan dari dia, karena ini adanya di luar bajunya kan gitu. Kalau dia dari aneh sendiri, dari kita sendiri, itu mestinya air maninya ada di dalam, ini dari luar. Mungkin aja ini dari orang, maka tidak ada kewajiban mandi janabah. Lihtimali isabatihi min ghairihi, karena bisa jadi mungkin saja air maninya keluar bukan dari dia tapi daripada orang lain. Walau ahassa, nah masuk masalah baru, contoh baru. Walau ahassa, kalau seandainya ada orang yang ahassa, dia merasa binti qalil mani, ada pergerakan air mani di dalam tubuhnya gitu. Air mani bergerak nih mau keluar, kan kita bisa ngerasain. Wa nuzuluhu binti qalil mani, wa nuzuluhu pergerakan air mani, wa nuzuluhu dan ingin keluar itu air mani dari kemaluannya, fa amsaka dzakarahu, kemudian dia pegang kemaluannya. Falam yakhrut, dan karena berkat dia pegang tuh kemaluannya, falam yakhrut, maka air maninya enggak keluar. Minhu syai'an, enggak keluar sama sekali, enggak ada fil hali ketika itu. Wala ulima bi khurujihi, dan tidak diketahui dia keluar ba'dahu, setelah itu. Jadi orang ngerasain ada yang bergerak tuh dalam tubuhnya. Ternyata bergeraknya ke kemaluan. Ini air mani mau keluar. Dipegang tuh kemaluannya. Biar sama kayak orang kencing kan gitu. Orang kencing kan juga gitu kan. Orang kalau mau kencing kebelet, apa yang dia pegang? Dia pegang tititnya kan gitu. Anak kita juga gitu. Kalau lagi mau kencing dia pegang tititnya supaya gak berecetan di tengah jalan kan gitu. Dia pegang itu kemaluannya biar gak keluar. Walamnya khurut, akhirnya benar gak keluar gitu. Setelah gak keluar dia pegang, dia lepas. Setelah dia lepas pun dia gak tahu apa udah keluar apa enggak. Walau ulima, dia tidak tahu khurujuhu, keluarnya setelah itu. Setelah dia lepas itu tangannya, dia enggak tahu apakah keluar atau tidak. Fala ghusla alihi, maka tidak ada wajib mandi janabah. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, innamal ma'u minal ma', wajib mandi itu karena sebab air mani. Air maninya enggak ada, maka tidak ada wajib mandi janabah. Wallahu a'lam. Tanggung nih ya, kita habisin lagi nih. Wa minha, dan di antara yang wajib, yang mewajibkan kita mandi janabah, yang ketiga berarti, yang pertama irtiqaul khitainaini, yang kedua khurujul mani, yang ketiga al-mautu, yaitu kematian. Tentu yang wajib mandinya bukan orang yang mati. Orang yang mati kan ghair mukallaf, enggak mungkin dia mandi sendiri. Kalau dia bisa mandi sendiri enggak mati namanya. Wa huwa yakni yujibul ghusl, yaitu al kematian yujibul ghusla, mewajibkan mandi janabah. Lima rawa, sebagaimana diriwayatkan an ibni Abbasin dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai anhuma meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim, Nabi Muhammad mengatakan fil muhrim, kepada untuk, bukan kepada untuk, Nabi Muhammad mengatakan tentang al muhrim, orang yang sedang ihram, alladhi waqasat naqatuhu, yang ditendang yang ditendang oleh naqah, untanya. Jadi ceritanya waktu itu memang ada salah seorang sahabat Nabi yang berangkat haji, kemudian dia wafat karena sebab ditendang oleh untanya gitu. Jadi dia turun dari unta, kemudian untanya tendang. Dalam riwayat lain kuda, dalam riwayat lain kuda gitu. Jadi ada orang pergi haji muhrim dalam keadaan ihram. Kemudian kata Nabi Muhammad, iksiru, mandiin itu mayit bimain dengan air wasidrin dan daun bidara dicampur. Iksiruhu bimain wasidrin. Nah, inilah dalil kenapa orang yang mati wajib mandi. Karena Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan itu dalam hadis tentang cerita orang yang sedang ihram, begitu, kemudian wafat karena sebab diinjak, ditendang oleh untanya. Iksilu, mandikan dia bima inusidin dengan air dan juga daun bidara. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Syaikh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa zahiruhu, dan zahir teks tersebut al-wujub, yaitu kewajiban kita untuk memandikan jenazah. Wal waqs, yang disebut waqs tadi, waqasat, yang disebut waqas itu kasrun unuki, yaitu mematahkan leher. Jadi ditendang di posisi leher sehingga lehernya patah, kemudian dia wafat. Qala, dikatakan juga, wa salasatun takhtassu bihan nisa'u, ada tiga hal yang dikhususkan bagi wanita. Jadi tadi khusus bagi itu semua wanita dan laki-laki sama, keluar air mani, berhubungan badan, yang ketiga yaitu kematian. Ini tiga sebab ini laki perempuan dapat. Tapi ada tiga sebab lagi yang mewajibkan mandi janabah, yaitu apa? Melahirkan. Tiga sebab ini khusus untuk perempuan. Al-haidu wa nifas wal wiladah. Haid, nifas, dan juga wiladah, melahirkan. Minal asbab, daripada sebab al-mujibat, yang mewajibkan lil ghusli, mandi janabah, al-haidu, yaitu haid. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian dekati istri-istrimu, hatta yathurna, sampai dia suci. Fa'idha tataharna, dan kalau dia selesai bersuci, fa'tuhunna, maka datangi mereka. Min haitsu amarakumullah, daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naha an kurbanihinna ilal ghayah. Allah melarang an kurbanihinna, melarang untuk kita dekati istri-istri yang dalam keadaan haid, ilal ghayah, sampai ujung waktu haid selesai. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akbaratil haidatu," kalau datang waktu haid, kalau kalian sedang haid, "fada'is salata," maka tinggalkanlah salat. "Fa idza dhahaba qadruha," kalau sudah selesai itu haid, "faghsili," mandilah, "ankidami," "faghsili," cucilah, "ankidami," cucilah darah tersebut, bersihkan darah tersebut, "wasalli," dan salatlah. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Syaikhani Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat Al-Bukhari, wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari, thumma tasili wa salli, mandilah, setelah itu mandi, wa salli, kemudian salat. Jadi ini sesuatu yang maklum, minaddini bidurura, ya, kalau saya lihat gitu. Saya lihat maklum minaddini bidur, bahwa haid itu mewajibkan mandi janabah, sesuatu yang semua orang paham itu. Wan nifasu, dan juga nifas. Kal haidhi, seperti haid, fi dhalika, dalam masalah ini wajib mandi janabah. Wa fi mu'lamil ahkami, dan dalam dalam banyak masalah syariat, nifas itu hukumnya sama seperti haid. Jadi enggak sholatnya sama, enggak puasanya ya sama, kemudian mandinya ya sama. Banyak, jadi semua masalah haid, semua masalah nifas hukumnya mirip dengan masalah masalah haid, cuman beda waktunya aja. Kalau haid itu kan waktunya lahdoh, haid itu waktunya sehari semalam paling minimal, paling banyak 15 hari. Masa suci paling sedikit 15 hari, paling lama tidak ada batasnya. Sedangkan nifas biasanya 40 hari. Paling sebentar itu sebentar doang lah tuh. Keluar air, keluar bayi, beres dah. Itu namanya nifas. Ada yang keluar air bayi, udah nggak keluar lagi darahnya. Itu berarti udah selesai nifasnya. Ada yang biasanya 40 hari itu normalnya. Tapi paling maksimal darah nifas itu 60 hari. Gitu. Jadi kalau sampai 45 hari masih keluar darah, itu nifas. Karena emang normalnya 40, tapi paling lamanya adalah 60 hari. Wa minal asbabil mujabati lil ghusli, dan juga sebab orang wajib mandi janabah bagi perempuan ini ya, al wiladatu, yaitu kelahiran atau melahirkan. Walahu illatan, dan melahirkan kenapa dikatakan dia wajib mandi janabah? Ada dua sebabnya. Dua penyebab kenapa mandi melahirkan mewajibkan mandi janabah. Ihdahuma, yang pertama, annal wiladah, bahwasanya melahirkan itu madhinnatu khurujid dam. Madhinnah itu tempat yang biasa khurujud dam, keluarnya darah. Jadi kondisi di mana orang biasanya keluar darah lewat kemaluannya yang ketika melahirkan itu. Jadi wajib mandi janabahnya karena ada darah yang keluar gitu. Wal hukmu yata'allaku bil madhan, dan hukum syariat itu ya berkaitan erat dengan madhan, dengan kondisi yang dhanul ghalib, yang biasa, yang lazim gitu. Ala taro, bahwasanya bukankah kalian juga lihat, anna nauma, bahwasanya tidur, yang kudul wudu, tidur tuh membatalkan wudu. Karena sebab apa? Li'annahu madhinnatul hadas, karena tidur biasanya orang berhadas. Ketika tidur biasanya orang keluar kentutnya gitu. Jadi kita sebut tidur tuh membatalkan wudu. Ini juga sama, wiladah melahirkan itu madhinnat khurujid dam, itu kondisi di mana perempuan biasanya keluar darah gitu. Biasanya keluar darah, maka kita wajibkan mandi mandi janabah. Wal illatu tsani, dan sebab yang kedua, illah tsaniyah, kalaupun itu melahirkan enggak keluar darah, wa yallati qalahul jumhur, inilah pendapat jumhur ulama, yaitu illah yang kedua, annal walad, bahwasanya anak yang dikeluarkan, bayi yang dikeluarkan oleh si perempuan tersebut, maniyun munaqad, itu air mani munaqad yang sudah jadi bayi. Wa tadhhar fa'idatul khilaf. Jadi sebenarnya keluar, kenapa melahirkan wajib mandi janabah? Ada dua sebabnya. Pertama, melahirkan itu biasanya keluar darah, maka wajib mandi janabah karena keluar darah gitu. Tapi kalaupun tidak keluar darah, ya air mani apa? Anak itu kan air mani. Air mani yang munakat, yang sudah dikeraskan, yang jadi bayi gitu, yang jadi organ tubuh. Maka keluar air mani juga bagian dari hal yang mewajibkan dia mandi mandi janabah. Wa yadhhar fa'idatul khilaf, dan akan nampak sebab perbedaan dari dua ilah tersebut, fima idza waladat, ketika orang melahirkan, ketika ada perempuan yang melahirkan waladan, seorang anak, walam taro balalan, dan sama sekali dia tidak melihat ada yang basah, enggak ada, sama sekali enggak ada darah. Fa'alal awal, maka menurut ilah yang pertama, la yajibul gus, maka tidak wajib mandi. Karena enggak ada darahnya dong. Kalau kita sebut ilahnya ilah pertama, dia enggak ada darah, maka enggak wajib mandi. Wa 'alal illati tsaniyah, tapi menurut ilah yang kedua, wa huwa annahu maniyun munaqadun, dan itu adalah bayi, itu adalah mani yang sudah terbentuk menjadi seorang bayi, yajibul gus, maka dia wajib mandi janabah, wa huwa raji, dan inilah pendapat yang diunggulkan. Jadi illah yang diunggulkan oleh ulama adalah illah yang kedua, bahwa bayi itu adalah mani yang sudah terbentuk jadi tubuh. Wa kadza, dan begitu juga, yajibul gusl, wajib mandi janabah, biwad'il alaqah, ketika dia mengeluarkan, ini bagi orang yang kuret gitu ya, orang yang keguguran, kalau dia mengeluarkan alaqah. Alaqah itu proses kedua setelah nutfah. Nutfah, alaqah, mudghah. Sperma, alaqah itu segumpal darah, mudghah segumpal daging. Ini bagi teman bapak ibu kalau pernah ngerasain keguguran, ya bapak enggak ya, ibunya gitu, atau bapaknya mungkin punya saudara, punya kenalan yang mengalami keguguran, tuh ada darah keluar banyak. Itu alaqah itu. Dan kami pernah kejadian itu, ya untungnya bukan bini saya tapi kita pernah, saya pernah tahu soal itu. Wal mudghah segumpal daging, wajib juga mandi janabah kalau yang keluar tuh bukan bayi tapi segumpal darah dan juga segumpal daging, ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Wa minhum, dan di antara mereka, di antara ulama-ulama Syafi'i, man qata'a bil wujubi, yang mematenkan, meyakinkan, menguatkan bil wujubi bahwasanya wajib mandi janabah biwad il mudghati, kalau dia keluar, yang keluar cuma segumpal daging saja, bukan bayi tapi masih segumpal daging. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi jika menemukan ada kesalahan, baik kesalahan dalam bacaan, kesalahan dalam penerjemahan, atau juga kesalahan dalam penjelasan. Saya dengan sangat senang hati jika mendapatkan koreksian tersebut, baik dari para asatid, baik para dari kiai, teman-teman sarjana muslim, dan juga para tokoh serta ajengan yang mengikuti kajian ini. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.